Ku hadir di sini untuk jumpa dirimu, bersama membagi cintaku. Ku peluk dirimu dan takkan ku lepas, agar kau rasakan cintaku hanya untukmu. Selalu ku jaga hasrat dalam diri, tak terkoyahkan mimpi cinta selain dirimu. Ku hadir di sini untuk jumpa dirimu,